ya, mendapatkan jaminan hidup yang layak. Baik tadi berkaitan dengan kesehatan, sehingga harapannya dengan adanya badan ini seluruh rakyat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak, ya, seluruhnya mendapatkan perhatian. Begitu juga tentang ketenagakerjaan, ada jaminan pensiun atau yang dikenal dengan ketenagakerjaan, kecelakaan kerjaan, atau jaminan kematian, ya, hari tua. Nah, ini yang juga diselenggarakan oleh BPJS. Jadi ada dua jenis. Jenisnya yang pertama berkaitan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Maka memang tujuannya adalah sosial. Maka kalau kita perhatikan, badan BPJS ini adalah bertujuan, bukan dia berbentuk badan nirlaba, bukan mencari keuntungan. Ya, makanya apa yang terjadi? Makanya yang terjadi itu apa? Kalau sosial selalu rugi, kan tidak ada untungnya. Ya, karena dia memang untuk sosial. Nah, berarti ini apa? Sesuai dengan prinsip Islam. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin pada hukum asuransi Islami, bahwa Rasulullah SAW memuji kabilah Asy'ari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Bani Asy'ari annal asy'ariyun idza armalu bisababil ghazwah, apabila mereka kekurangan makanan dengan sebab peperangan atau sedikitnya makanan pada mereka, maka mereka melakukan apa? Mengumpulkan makanan yang ada pada masing-masing keluarga, dari rumah ke rumah dikumpulkan makanan. Fajama'u fi thawbin wahidin, maka mereka kumpulkan dalam bentuk satu pakaian. Ya, dikeliling, dikumpulkan makanan di satu pakaian. Ketika sudah terkumpul, iktasamu fi ina'in wahidin as-sawiyah. Ketika sudah berkumpul, makanan tersebut mereka bagi rata. Masing-masing mendapatkan rata. Maka Rasulullah SAW memuji yang dilakukan oleh Bani Kabilah Asy'ari ini. Wa ana minhum, dan saya bagian dari mereka. Maksudnya ini adalah sesuatu yang sangat sosial, ya, sangat baik untuk dikerjakan. Dan Islam memang menganjurkan kita untuk bersikap sosial. Kalau kita perhatikan, ya, di antaranya ayat yang menjelaskan tentang tolong menolong dan kebaikan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba ketika hamba tersebut memperhatikan, membantu hamba yang lain. Nah, jadi dalil-dalil, begitu banyak dalil-dalil dari Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk tolong menolong. Maka secara prinsip, ya, BPJS ini memang sesuai dengan Islam karena sifatnya adalah sosial. Ya, berarti apa? Akarnya adalah takaful, yang mana bagi warga yang mampu, maka ada tiga bentuk, ya, ada tiga bentuk dalam BPJS ini, dibagi tiga kategori. Yang pertama yaitu yang peserta bantuan iuran, atau PBI, yaitu yang dikhususkan untuk orang miskin. Jadi bagi orang miskin, BPJS murni gratis tanpa premi, ya, sehingga untuk kategori ini diperbolehkan mengikuti BPJS tanpa iuran. Mereka tanpa iuran, berarti apa? Mereka gratis kan oleh dana terkumpul tadi, mereka mendapatkan layanan gratis. Nah itu yang tadi, memang tujuannya untuk membantu orang-orang yang fakir miskin, sehingga di ada program ini mereka mendapatkan kesehatan yang layak, ya, yang layak bagi seorang yang dibutuhkan ketika mereka sakit. Kemudian non PBI, ya, yang mana diperuntukkan bagi ASN, ya, ataupun TNI maupun Polri dan organisasi dan institusi, yang mana iuran ditanggung oleh institusi, ya, ditanggung oleh institusi mereka. Berarti kalau ASN ditanggung oleh pemerintah, nah mereka ditanggung. Nah, yang ketiga yaitu mandiri. Bagi orang bukan miskin dan mereka bukan ini, artinya mereka menanggung sendiri. Berarti mereka yang bekerja bukan pada suatu lembaga institusi, maka mereka menanggung sendiri. Ya, mereka diwajibkan untuk membayar. Kecuali kalau miskin maka digratiskan. Kalau mereka mempunyai penghasilan maka mereka wajib membayar. Nah, uang yang diserahkan ini, ya, bayaran-bayaran ini sifatnya adalah hibah sebagaimana yang sudah kita bahas dalam asuransi takaful ta'awuni, ta'min ta'awuni, yaitu tolong-menolong, yang mana bentuk iuran yang dibayarkan tersebut adalah akadnya adalah hibah, yang menghadiahkan uangnya. Tetapi ya, dalam pelaksanaannya masih memang secara prinsip sesuai dengan syariah, tapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum sesuai syariat. Contohnya, ya, adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2%. Ya, bagi peserta mandiri yang terlambat membayar premi, juga bagi perusahaan yang terlambat membayar iuran tenaga kerjanya maka terkena denda. Jadi adanya denda ini merupakan adalah riba dalam hutang piutang, karena sudah disepakati harus membayar hadiah dan hadiah tersebut menjadi mengikat. Ketika belum dibayar pada tanggal yang sudah ditentukan, maka dia menjadi tagihan hutang. Jadi tagihan hutang yang harus dibayar oleh peserta tadi. Nah, ternyata dikenakan denda. Dan denda ini menjadi tambahan, 2% ini tambahan dari akad hutang piutang. Awalnya hadiah, tapi begitu belum dibayar pada itu tempo menjadi tagihan hutang. Kemudian terlambat dikenakan 2%, maka terkena menjadi denda, ya, ini dendanya adalah riba, ya, riba hutang piutang. Ini yang pertama. Kemudian juga, ya, adanya harapan kita untuk, ya, yang mana pengumpulan dana masih menggunakan bank kustodian konvensional. Ya, selama itu dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai bentuknya yang ribawi. Nah, ini juga mungkin alasannya agak karena jaringannya lebih luas. Ya, harapannya ke depannya diharapkan ini ada, ini yang dihindari karena sesuatu yang haram dalam Islam pasti berbahaya. Nah, ini. Nah, oleh karena itu bagaimana hukum kita mengikuti BPJS ini. Ya, maka hukumnya dirinci sesuai dengan ketiga bentuk tadi. Ya. Bentuk pertama yaitu peserta bantuan iuran. Mereka gratis, mereka fakir miskin. Maka otomatis hadiah bagi mereka. Maka hadiah bagi fakir miskin ini halal. Ya, mereka tidak ada iuran yang mereka bayarkan. Maka otomatis halal bagi mereka, tidak ada masalah. Ya, maka mereka berhak mendapatkannya dan halal. Berikutnya adalah bagi instansi peserta yang preminya dipotong dari gaji, ini masih diperbolehkan mengikuti BPJS karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan, atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta. Jadi dendanya itu bukan tanggung jawab peserta, tapi yang melakukan terjadi terlambatan adalah perusahaannya. Jadi pesertanya tidak melakukan hal yang ribawi, maka menjadi halal juga bagi mereka. Namun ya, jika iuran premi dipotong dari gaji, maka maka haram hukumnya ikuti BPJS, di mana denda terlambatan akan ditanggung oleh peserta pada saat itu. Ya, yang terjadi adalah akad yang mengandung unsur riba. Jadi kalau memang dipotong dari gaji, ini dulu, ini adalah haram. Ini penjelasan, nanti kita rinci lagi. Ya, haram. Kemudian ketiga, peserta iuran mandiri yang memang dibayarkan masing-masing, maka tidak boleh ada keterlambatan. Maka kesepakatan, kita melakukan sepakat adanya denda terlambatan, maka kita melakukan akad riba di sana. Nah, ya, kemudian kita sudah tahu hukum rincinya, ya. Kemudian bahwa ini hukum rincinya ada yang halal, itu bagi orang miskin dan orang yang potong gaji, ya, dan bagi orang bayar bulanan, maka haram bagi mereka karena menyetujui adanya denda keterlambatan. Tetapi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah menyatakan bahwa ini wajib, harus, ya, ini harus bagi setiap warga negara secara bertahap. Maka nantinya seluruh warga negara wajib, tidak dapat tidak mereka harus mengikutinya. Maka ketika sudah diwajibkan, ya, artinya ketika kita tidak ikut, maka dipersulit hidup kita sebagai warga negara. Banyak hak-hak kita yang akan terzalimi. Contohnya tidak mendapatkan surat izin mengemudi misalkan. Atau tidak dapatnya apa? Tidak bisa sekolah bagi anak kita. Sehingga ya, ini menjadi sesuatu yang darurat. Ya. Sehingga bagi kita untuk mengikutinya terpaksa. Dan Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, faman itturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa, fala itsma alaih. Ya, dan dia tidak ingin melakukannya, maka tidak ada dosa baginya. Ya, kemudian juga Allah menyebutkan surah Al-An'am ayat 119, Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih. Sungguh sudah dirincikan kepada kalian hal-hal yang haram. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa ini haram. Illa matturirtum alaih, kecuali kalian memang dipaksa untuk melakukannya. Kalau kamu tidak ikut ini, ya, sebetulnya dia sesuai dengan syariat Islam, membantu, saling tolong menolong. Tapi adanya denda terlambatan, ya, sebelum dipaksa maka tidak boleh. Tapi ketika sudah dipaksa maka menjadi apa? Menjadi boleh bagi kita. Ya. Sehingga ini, ya, kita tidak berdosa untuk mengikuti BPJS. Halal bagi kita. Artinya tidak berdosa kita untuk ikut BPJS. Dan ini ya baik. apalagi bagi keluarga yang kalau dengan ikut BPJS dia bisa memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya. Tapi kalau tidak ikut BPJS, dia tidak bisa. Ya, kalau ikut BPJS, dia bisa membayar bulanan. Nah, karena kepala keluarga tersebut wajib bagi dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan istri serta tanggungannya. Hal-hal yang pokok seperti makanan, pakaian, dan sekarang sesuatu yang sangat dibutuhkan adalah masalah kesehatan. Karena kesehatan sekarang mahal. Ya, ini terjadi juga perubahan dalam ijtihad. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih klasik tradisional yang dahulu, para ulama dulu mengatakan yang pokok bagi seorang laki-laki kepala keluarga menafkahi istrinya itu hanya yang yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, itu saja. Kesehatan, kalau sakit, dulu mereka mengatakan tidak wajib. Ya, itu jumhur ulama mengatakan dulu tidak wajib. Ya, tidak ada ulama dulu yang mengatakan wajib bagi suami ketika istri sakit untuk mengobatinya. Tidak ada. Tapi sekarang para ulama kontemporer mengatakan wajib bagi suami untuk mengobati istrinya sakit. Kenapa? Karena terjadi perubahan kebudayaan, kebiasaan. Dahulu para wanita tersebut mereka rata-rata mengerti dalam pengobatan. Kalau kita perhatikan Rasulullah sedang sakit, siapa yang mengobati, yang merawat? Ummul Mukminin Aisyah. Ya, kemudian juga Ummu Salamah pernah membuat ramuan ketika anak sakit. Jadi dahulu para wanita tersebut mereka mengerti pengobatan-pengobatan tradisional, penyakit juga tidak aneh-aneh. Ya. Oleh karena itu dulu seluruh ulama, mayoritas ulama mengatakan apa? Karena wanita tersebut sudah mengerti masalah kesehatan, tidak wajib lagi bagi suami. Karena sudah bisa mereka mengatasinya sendiri. Tetapi sekarang seiring dengan dan dahulu juga tidak ada ilmu kesehatan ini secara rinci. Ya, dulu tidak jelas antara pengobat tersebut dengan dukun. Ya, tidak jelas. Maka seiring dengan perkembangan teknologi maka makin jelas antara dukun dengan pengobatan. Ya. Dan untuk belajar pengobatan tersebut memang butuh biaya yang besar. Sehingga apa? Pengobatan sekarang ini butuh biaya yang besar. Nah, sehingga apa? Ini jadi kebutuhan yang wajib para ulama mengatakan bahwa kenapa para ulama kontemporer sekarang mengatakan wajib? Karena kalau istri sakit, anak sakit, ya, mereka tidak bisa makan. Percuma bagi mereka diberi makan kalau mereka sakit. Maka lebih penting bagi mereka ketika itu apa? Pengobatan daripada makanan. Sehingga wajib hukumnya. Sehingga kaidahnya sesuatu yang wajib tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut, maka menjadi wajib. Maka bagi keluarga ya yang memang mampunya dengan mencicil, wajib mengikutinya. Kira-kira bisa dipahami ya. Kenapa? Biaya rumah sakit mahal. Ya, tapi kalau dengan mencicil dan mengikuti BPJS, maka bisa tercover. Ya, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Maka ini dianjurkan bagi kita untuk mengikutinya. Adapun masalah denda, maka kita sudah dipaksa, tidak berdosa mengikutinya. Maka hendaknya kita ikuti yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya permasalahan tentang hadiah komersial. Ya, kita lanjut pada bab pembahasan berikutnya adalah hadiah komersial. Yang perlu kita ketahui ada sedekah, ada hadiah. Ya. Apa perbedaan antara sedekah dengan hadiah? Sedekah yaitu sesuatu yang diberikan pada orang lain yang membutuhkan dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, jadi kita bersedekah, kita memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan dan kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada imbalan dari orang tersebut. Maka ini menjadi sedekah. Maka pemberian yang kita berikan pada orang, ya, yang mana kita mengharapkan bukan karena Allah, tapi mengharapkan agar orang ini makin dekat dengan kita, makin akrab dengan kita. Bisa jadi dia tidak membutuhkan, bahkan mungkin dia orang yang berkecukupan dari kita. Tapi tujuan kita agar makin dekat hubung kita dengan orang tersebut. Maka ini dinamakan dengan hadiah. Ya. Maka hadiah ini digunakan dalam bentuk trik-trik dalam mencari pelanggan. Ya, sehingga dinamakan dengan hadiah komersial. Ya. Jadi dia memberikan hadiah-hadiah agar apa? Agar banyak orang yang mendekat dengan dia. Sehingga apa? Banyak pelanggannya. Dan dengan banyaknya pelanggan tersebut diharapkan dia mendapatkan keuntungan. Ya. Maka kalau kita perhatikan banyak jenis bentuk hadiah-hadiah komersial yang dilakukan para pedagang ataupun para pengusaha yang kita temukan di zaman sekarang ini. Maka pada dasarnya hadiah ini dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Karena dia menjadikan saling mencintai. Ya, makanya kita perhatikan Islam adalah agama yang mengajak pada persatuan, ya, makin kuat, ya, saling mencintai. Sehingga bentuk saling mencintai makin akrab adalah dengan memberikan hadiah. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan sebagaimana hadisnya dari Imam Bukhari. Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah bersabda, Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling beri hadiah kalian, maka sekalian saling kan mencintai. Ya. Sehingga para pedagang mereka mengharapkan berikan hadiah banyak orang yang dekat dengan mereka, banyak pelanggannya. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk menolak hadiah. Ya, memang kalau memang betul-betul niatnya adalah hadiah, selama hadiah tersebut tidak dapat hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh kita menolak hadiah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanad hadis ini jayid, nyatakan sanadnya jayid oleh Arnaud. Ya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan ajibud da'iyah, penuhilah undangan, ya. Wala taruddul hadiah, dan yang kalian menolak hadiah. Ini larangan bagi kita ketika ada orang memberikan hadiah, kita tidak boleh menolaknya. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pun sekecil apapun hadiah, seremeh apapun hadiah, beliau menerimanya. Ya. Beliau mengatakan hadis ini Imam Bukhari, "Lau du'itu ila zira'in aw qura'in la ajabtu." Seandainya aku diajak, diundang untuk makan, untuk makan kaki depan kambing atau kaki bagian belakangnya, itu sesuatu yang remeh. Kaki itu gak ada dagingnya. Ya. Maka aku akan memenuhi undangan tersebut. Kemudian langsung mengatakan, "Lau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un la qabiltu." Seandainya hadiah diberikan, maka aku akan menerimanya walaupun berbentuk kaki depan atau kaki belakang. Ya. Nah, sehingga ada beberapa hadiah yang dibolehkan dan ternyata ada beberapa hadiah dalam bentuk praktek perdagangan komersial ini yang dilarang oleh para ulama. Ini yang perlu kita ketahui. Adapun di antara bentuk yang dibolehkan, ya. Contohnya para pedagang memberikan cindera mata atau souvenir. Ya. Misalkan mereka memberikan hadiah-hadiah kenang-kenangan seperti kunci, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, alat tulis, dan lain-lain, pulpen, ya, maka ini dibolehkan. Walaupun ada logo mereka, misalkan. Ya. Tapi kalau souvenir ini ada yang mengandung hal yang diharamkan, maka tidak boleh kita nerimanya. Maka ya, kalau dia hal-hal yang diharamkan, maka kita harus menghilangkan hal yang diharamkan tersebut. Contohnya, kalender, misalkan. Kalender ternyata gambarnya gambar wanita yang membuka aurat. Ya, maka kita harus menghilangkan gambar-gambar tersebut. Atau beri hadiah asbak rokok misalkan. Maka ini bisa buat guna buat apa? Maka kalau sebagai saran untuk melakukan yang haram, maka kita menghilangkan yang haram tersebut. Atau bentuk hadiah yang dibolehkan juga seperti hadiah promosi, ya. Biasanya mereka memberikan barang contoh pada para pedagang, ini kami beri hadiah sebagai contoh. Ya, produk baru misalkan ini sebagai contoh dan dibolehkan kita menerimanya. Kemudian bagaimana sekarang terjadi perbedaan para ulama ketika promosi, yang mana promosi memberikan hadiah ketika kita berbelanja nominal tertentu. Misalkan kita belanja sampai nominal 200 ribu. Nanti kita tukarkan dan mendapatkan, misalkan mendapatkan piring atau cangkir, ya, atau peralatan rumah tangga yang lainnya. Nah, ini bagaimana pendapat tanggapan para ulama? Pendapat pertama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ulama kontemporer, diantaranya Syekh Abdullah Jibrin, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan, mereka mengatakan ini diharamkan. Ya, ketika kita belanja nominal tertentu dan mereka memberikan hadiah, ini haram. Kenapa alasan ulama yang mengharamkan? Karena menurut Syekh Saleh Fauzan dan menurut Syekh Jibrin, bahwa perusahaan tersebut memberikan hadiah, mereka sudah memperkirakan. Jadi hadiah-hadiah ini dari jumlah nominal belanja tersebut. Ya. Jadi memang sudah diperkirakan, misalkan kita belanja sampai 500 ribu syaratnya. Ya. Kemudian pada hakikatnya, kata Syekh Al-Fauzan, bahwa belanja kita itu tidak sampai 500 ribu. Nilainya hanya 480 ribu menurut Syekh Al-Fauzan. Jadi hadiah tersebut sisanya 20 ribu itulah yang diberikan hadiah kepada orang yang belanja sampai 200 ribu. Sehingga apa? Ini ghoror. Ya. Kenapa hadiahnya nanti tidak jelas? Berarti ada uang 20 ribu yang ditukarkan tapi mendapatkan hadiah yang tidak jelas. Bisa jadi cangkir atau piring. Itu tidak. Jadi 20 ribu tadi tidak jelas apa yang didapatkannya. Ya. Nah, ini menurut Syekh Jibrin dan Syekh Saleh Fauzan. Kemudian dalil kedua mengatakan, yang mengatakan haram, ini akan merugikan pedagang yang lain. Ya. Maka tidak boleh kita merugikan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita memberikan hadiah-hadiah seperti ini, maka otomatis para pembeli akan datang pada kita, pedagang lain tidak ada yang belanja di sana. Berarti ini bikin mudarat. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan la dororo wala diror. Nah, ini dua dalil menurut saya Jibrin dan Syekh Saleh Fauzan mengatakan haramnya ketika kita belanja nominal tertentu mendapatkan hadiah tadi. Ya, maka pendapat kedua adalah pendapat Syekh Utsaimin. Ya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan hukumnya dibolehkan. Ya, kenapa? Karena menurut beliau berkata, bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian, sama dengan barang yang dijual tidak tanpa hadiah. Ya, maka ini hukumnya dibolehkan. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya tidak ada perbedaan. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan boleh dengan syarat memang barangnya itu sama. Ya. Sedangkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan berarti tidak sama, ada dinaikkan barangnya tersebut, ada selisih hak uang. Ya. Berarti memang sudah dinaikkan harga barangnya. Maka pada hakikatnya tidak ada perbedaan para ulama. Intinya apa? Tidak boleh kita menaikkan harga barang dengan memberikan hadiah. Berarti itu menjadi haram. Sepakat para ulama, misalkan kalau kita tidak ada program hadiah, barang-barang ini harganya normal. Ya, barang-barang ini normal. Tapi kita adakan program hadiah, barang-barang kita naikkan. Ya, naikkan 1000, 1000, 1000. Sehingga apa? Dari 1000, 1000 tersebut, ketika orang belanja 200 ribu, 500 ribu, maka kita kasih hadiah. Sisihkan uang 1000, 1000 tadi, sisihkan jadi hadiah. Maka kalau gitu para ulama sepakat ini haram berarti. Ya, kenapa? Karena ada kenaikan uang tadi ditukar dengan barang yang tidak jelas. Nah, berarti hati-hati ketika kita membuat program hadiah, tidak boleh kita menaikkan harga. Itu sering terjadi, ya. Toko-toko dinaikkan harga, kemudian dari kenaikan harga tersebut dia memberikan program, berikan hadiah. Menjadinya menjadi apa? Menjadi ada sesuatu yang tidak jelas di sana. Ya. Walau alam, ya, dari intinya tidak ada perbedaan, kita lihat dari perkataan para ulama tersebut. Kemudian hadiah promosi langsung, nah ini juga dibolehkan. Ya, misalkan kita beli satu dapat satu, atau memang diikat, ya. Kita beli sabun, ya, ternyata diikat-ikat, ya, harganya lebih murah. Nah, ini jelas dibolehkan karena memang murni memberikan hadiah tanpa imbalan. Ya. Nah, yang terakhir kita bahas pada malam hari ini yaitu hadiah yang diberikan dengan cara melengkapi gambar atau melengkapi huruf. Ya. Dengan melengkapi huruf menjadi sempurna bacaannya. Contohnya seperti apa? Yosan misalkan, ya. Yosan, permen karet Yosan. Dari tahun berapa enggak ada apa yang enggak ada? N-nya. Y-nya apa? N-nya enggak ada. Akhirnya ada kemarin. Akhirnya dapat sepeda, hadiah sepeda, ya. Dari saya kecil itu. Enggak ada hurufnya, tidak sempurna. Nah, ini contohnya, ya, begitu lengkap diberi hadiah, atau gambar mobil dipisah-pisah begitu lengkap diberi, bagi yang bisa mengumpulkan dapatkan hadiah. Maka para ulama akan mengatakan ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena pertama, ini termasuk, ya, hadiah seperti ini termasuk kimar dan ghoror. Ya, kimar itu judi dan ghoror itu ketidakjelasan. Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Ya. Pada waktu pembelian dia tidak dapat menentukan apalah. Ini terutama kalau hadiahnya misalkan yang dibeli itu makanan ringan misalkan. Tapi hadiahnya sepeda. Harga makanannya permennya berarti berapa? 500an, dia sepeda. Maka apa yang terjadi? Ya, maka orang akan berlomba-lomba, ya, untuk mengumpulkan huruf tadi sehingga mengajarkan hidup mubazir. Ya, ini dalil yang kedua. Jadi tidak benar ini sebagai pengikut. Sudah jelas orang ketika akan membeli, ya, memang membelinya tujuannya akan mendapatkan hadiah. Karena kalau ghoror itu sebagai pengikut itu dibolehkan. Tapi yang mana pengikut sekarang? Hadiahnya atau barangnya? Tapi kalau bagi orang yang butuh memang dia membeli makanan tersebut, hadiahnya pengikut, maka orang itu ya tidak ada masalah bagi dia. Ya, maka tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang membeli memang harapannya mencari hadiah. Nah, berarti yang mengikut sekarang apa? makanan tadi, yang dicarinya adalah hadiahnya, maka bagi orang ini haram dia membelinya. Ya. Kemudian dia mengajarkan hidup mubazir, akhirnya apa? Diborong sama dia semua, dibagi-bagi. Maka ini mengajarkan apa? Hidup untuk mubazir dan berlebih-lebihan. Karena Islam mengatur kita dalam belanja uang tersebut, wa kulu wasrafu wala tusrifu. Jangan makan minum jangan berlebih-lebihan. Artinya kita belanja itu harus sesuai kebutuhan. Nah, berarti apa? Kalau kita membeli sesuatu memang kita butuh dan ada hadiah sebagai pengikut, tidak ada masalah, dibolehkan. Tapi kalau kita membelinya tujuannya mengharapkan hadiah, misalkan mobil, maka yang terjadi haram hukumnya, karena itu menjadi gharar. Nah, itu kita harus perhatikan. Nah, itu yang kira-kira yang kita bisa ambil faedah dari pembahasan materi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lanjutkan dengan tanya jawab. Pak Ustaz, hukum nabung di bank konvensional, contoh bank ... bank konvensional ya, tidak saya bacakan. Bukan nabung di bank syariah. Ya. Maka apa alasan kita menabung di bank konvensional? Karena para ulama sudah mengatakan ya. Para ulama sudah ijma mengatakan bahwa menabung di bank konvensional ini adalah bentuknya adalah riba. Kenapa? Akarnya adalah kita mengutangkan uang dan kita mendapatkan bunga yang tetap ya setiap bulannya. Maka tidak boleh kita melakukan riba. Kecuali kalau memang terpaksa. Ya, terpaksa contohnya di tempat kita tidak ada bank yang tidak ada ribanya, yang ada hanya bank riba, dan kita khawatir uang kita kalau simpan rumah dimakan rayap, atau dicuri sama orang misalkan, atau tidak aman kita menyimpannya, maka terpaksa ini dibolehkan. Tapi kalau tidak terpaksa, atau contoh terpaksa kita menerima gaji, maka ini dibolehkan ya. Begitu terima gaji, gajinya diambil. Kalau tidak, maka kalau tidak terpaksa, maka kembali ke masalahnya adalah haram. Yang haram itu boleh kalau terpaksa kita melakukannya. Wallahu ta'alam. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh uang infak masjid dipergunakan untuk membiayai program buka bersama puasa sunnah Senin Kamis bagi para jamaah masjid? Seandainya tidak boleh, bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang tulisannya infak masjid. Untuk masjid, berinfak masjid berarti bentuk pengelola harus amanah. Ya. Karena orang-orang yang menginfakkan tersebut tujuan untuk masjid. Harapannya apa? Mendapatkan pahala man bana lillahi masjid dan bana Allah baitan fil jannah. Ya. Harapannya mendapatkan pahala wakaf ya, yang terus mengalir. Nah, kalau dibelanjakan untuk program buka puasa, tidak ada apa lagi pahala mengalirnya. Habis, berarti tidak amanah, berdosa pengelola. Bagaimana solusinya? Bikin program masing-masing untuk masjid, untuk buka puasa. Nah, ini kita harus amanah. Ya. Allah mewajibkan seorang muslim tersebut amanah. Artinya, kita apa yang diperintahkan, apa yang diminta, itu yang kita kerjakan. Allah mengatakan, ya alladzina amanu aufu bil uqud, orang beriman tepati akad-akad. Akadnya untuk infak masjid, gunakan untuk masjid, jangan digunakan untuk buka puasa, berdosa kita. Ya, ini adalah pengkhianatan. Wallahu ta'alam. Bismillah, bagaimana hukumnya pemberian giveaway atau pemberian hadiah kepada follower, misal di Instagram atau Facebook? Contohnya, penjual hanya memberi hadiah melalui kuis pertanyaan untuk satu orang saja. Tergantung pertanyaannya apa. Ya. Berarti kita memberikan hadiah bagi siapa yang bisa menjawab. Maka, pendapat mayoritas ulama mengatakan hadiah hanya boleh diberikan untuk perlombaan yang insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Kita akan lanjutkan jawabannya setelah kita mendengarkan menang azan. Sudah belum? Belum? Kok sudah ada? Ya, itu baru di HP. Nah, dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan la sabqa illa fi thalathin. Tidak memberikan beri hadiah pada perlombaan kecuali tiga hal, pacu kuda, pacu unta dan memanah. Kemudian pendapat yang kuat juga mengatakan boleh dianalogi, dikiaskan analogikan hal-hal yang untuk tiga ini. Tiga ini adalah tujuannya untuk jihad di jalan Allah. Maka bentuk memperjuangkan agama Allah juga menghafal Quran, menghafal hadis. Karena tidak ada peperangan di zaman kita ini. Internasional melarang adanya peperangan. Sehingga apa? Tapi banyak orang yang akan merusak Islam. Maka bentuk pembelaan pada Islam kita menghafal Quran dan menghafal hadis. Ya, sehingga terjaga Islam tersebut murni dari Quran dan hadis. Karena Islam itu sumbernya Quran dan hadis. Maka perlu kita kembangkan jihad para penuntut ilmu menghafal hadis dan Quran. Maka kita adakan lomba hafal Quran nambah ayat. Maka kalau pertanyaannya silahkan sambung ayat ini, maka ini dianjurkan, dibolehkan. Tapi kalau pertanyaannya apa pertanyaan masalah duniawi, maka pendapat mayoritas ulama tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan kita memberikan hadiah bagi yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa? Ya, larangan Nabi hikmahnya menurut para ulama berdasarkan memang ada dalilnya tadi. Ya, karena mayoritas ulama mengatakan yang boleh diberikan hadiahnya perlombaan-perlombaannya berkaitan dengan wawasan Islam. Kalau kita melanggarnya berarti kita menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya kata para ulama, tapi ada atau tidak hikmahnya apa? Supaya ketika orang diberi hadiah dia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena fitrah manusia tersebut dia akan berusaha mendapatkan sesuatu yang dicari tersebut. Ya. Sehingga apa? Dengan adanya demikian dia akan berusaha mencari jawabannya. Padahal tidak penting masalah itu. Tapi kalau agama dia akan berusaha untuk menghafal ayat, menghafal hadis, dapat pahala. Makanya dianjurkan untuk memberikan hadiah. Yang memberikan hadiah pada bukan hal ini, maka ini menjadikan orang lalai dari hal agama. Wallahu ta'ala alam. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. Allahu akbar, La ilaha Assalamualaikum Ustaz. Kesimpulan mengenai BPJS berarti halal ya Ustaz. Halalnya karena kita sudah dipaksa, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia menjadi halal. Kemudian apakah ketika kita sakit kita boleh menggunakan semua klaim atau hanya sebatas yang kita bayarkan? Nah, ketika kita sakit berarti kita mendapat hadiah dari peserta yang lain. Nah, ini berbeda dengan asuransi konvensional karena BPJS akadnya adalah hibah. Kalau konvensional contohnya seperti kecelakaan. Ya, asuransi kecelakaan kan ada ketika kita bayar pajak di sana ada kewajiban bayar apa SD apa? SDLJJ apa? Ada itu setiap ada pajak motor, kendaraan bermotor itu ada pajak asuransi itu. Selain pajak kendaraan motor juga ada asuransi. Ketika kecelakaan kita mendapatkan. Nah, itu konvensional. Kalau ini memang konvensional itu artinya apa? Nah, itu haram pada asalnya tapi dipaksa maka kita tidak dapat, tidak kita tidak berusaha melakukannya. Tapi ketika kita mengklaim halalnya tergantung dari keadaan kita. Misalkan kita hanya membayar selama ini berapa tahun kita membayar, misalkan 5 tahun. Terkumpul misalkan per tahunnya 125.000. Berarti 5 tahun berapa? Anggaplah terkumpul baru kita membayarnya 5 juta totalnya. Kita kecelakaan dapat santunan, kita klaim dapat 50 juta misalkan. Halal tidak kita mendapatkan sisa dari uang kita, maka lihat keadaan kita. Kalau kita fakir miskin halal seluruhnya. Tapi kalau kita mampu, itu tidak halal bagi kita. Kita berikan pada fakir, miskin. Kita orang kaya misalkan, kita klaim juga. Tidak masalah kita klaim, kemudian dapat sisanya itu kita berikan pada fakir miskin. Karena yang halal hanya sejumlah uang kita serahkan. Karena akadnya apa? Akadnya ini batal ya. Karena ada riba dan ada ghoror. Ghorornya sangat besar di sini. Ya, tapi kalau ini akadnya BPJS, akadnya dari hadiah. memang peserta lain tersebut memberikan hadiah pada kita terkena musibah, maka halal kita nerima hadiah. Ya, maka kita ngikutnya boleh dan kita nerima hadiah dari yang lain juga boleh. Wallahu taala alam. Maka apalagi kalau seandainya memang keluarga yang dengan ikuti BPJS baru bisa terpenuhi kesehatannya keluarganya, maka ini wajib bagi mereka untuk ikutinya. Kenapa? Karena kesehatan tersebut adalah kebutuhan pokok yang wajib, yang kepala keluarga memberikan kesehatan yang layak kepada istri dan anak-anaknya, maka wajib untuk mengikutinya. Wallahu ta'ala. Terakhir, assalamualaikum Ustaz, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah, amin. Ibu saya meminta saya memberikan uang sebesar 250.000 untuk membelikan sepasang pakaian dalam kakak saya. Menimbang gaji saya, ini tabzir, berlebihan, bagaimana menurut Ustaz? Maksud pertanyaannya, dibanding gajinya, pakaian 250.000 ini terlalu mahal bagi gaji tersebut. Maka pertanyaannya, boleh tidak kita mengikuti perintah orang tua? Ya, dari gaji kita, menurut kita gaji kita terlalu besar untuk membelikan pakaian dalam yang harganya 250.000. Maka ya, kalau memang penanya, menurut penanya ini adalah berlebihan, ya, bukan tabzir. Tabzir itu membeli sesuatu yang dilarang. Kalau ini memang dibutuhkan. Cuman ini berlebihan, ya. Karena tidak harus dengan 250.000 tersebut, bisa dengan harga yang lebih murah dan disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kenapa harus dengan harga yang mahal? Maka dilihat dulu, kalau memang pertimbang orang tua tersebut adalah untuk kualitasnya, ya, maka tidak termasuk berlebihan. Tapi kalau menurut penanya memang itu berlebihan, sebetulnya ada yang harga lebih murah dari itu dan sudah memenuhi kebutuhan, maka tidak wajib mentaati orang tua. Sebaiknya memberikan nasihat. Kenapa? Karena ketaatan pada orang tua hanya dalam masalah ketaatan. Karena kalau berlebih-lebihan dalam membeli suatu barang tidak sesuai dengan kebutuhan, karena ingin mereknya, ya, sebetulnya dengan merek yang dengan lebih murah sudah terpenuhi kebutuhannya, tapi ingin gaya-gayaan, misalkan, maka jadi berlebih-lebihan, maka tidak wajib kita mentaati orang tua. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.